Spesial buat Ling Mesir, beres satu. Ling Mesir bersatu, siji wajah ojo nganti pecah. Ayo, bahagia sama-sama. Yeah. Sapila Permata. bahagia sama-sama. Ayo deh, ayo deh. Pergi biarlah pergi Thank you. sedikit tepuk tangannya buat Mahesa. Yang sebelah kiri pengen kembali. Tunggu aku arepku kecene rasa tresnaku sajerone atiku gos liramu yen aku sing dikarepke sane sing dipengini durung sempat duweni pun kon ikhlasne apa kamu niti hanya ibar bareng semuanya nyatane sasingkat-singkat dari tadi ngelaleke tetap orang gampang tak koyok Udah Kutuni kui ngerti. jago bios Mbak Nanda. Yo coba kamu Aku rana aku, belum so coklat besar. mendino mengkolego salahmu. Aku cengkero keru besnani sihamu. Aku tak salah, aku salah. Aku sakit, aku milik. langit peteng katon mendong kowe gawe aku bingung arep calo tolong bingung anggonku nembo Ayo. tak berdaya. Okey bos. Thank you. Dendang sama-sama dengan Ratu Wola Wale Mahesa Chow, Dehan dan juga ada Trista Ayu Cantika Mahesa Desi Kapok Community. Terima kasih. Boleh kita minta kasih tepuk tangannya buat Mahesa Musik dan juga Kapo Komunitas. Yang minta pesona maju dong. Ayo. Terpesona, ku terpesona, terpesona. dereng. Terus lanjut dintekne ya. Lek gak entek sesuk mambu. Bahagia apa bahaya? Bahaya. Sing ning pinggir bahagia apa bahaya? Bahaya. Bahaya. Mahesa alon-alon Mas Paris. Laskar Buana. Telingaku ini andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. Oke bos, kita kayak lagi bareng Mahesa. Ayo cantik. Mandika. Mas Yeri Mahesa, Ratu Bola Bali. Mahesa Musik. Hey, ada MP Production. Gak MP, KPD, gak Mahesa. Gadis pendiam, Kerajaan cinta kita berdua. Oke, semoga Mahesa Musik kita kasih lagu. Sudah capek? Terima kasih banyak sayangku.